Alahkan ti tahu kita seiring jalan. Udah lengahkan denai, udah indah padulikan diri denai. Sayang denai kau udah, cinta denai kau. Tapi denai maraso suram diri. Indah ko udah pandang, denai ko hanya punya udah suram. Hanya punya udang surat.